وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته. Dan di hari itu setiap orang akan melihat dan mengetahui apa yang telah dia persembahkan untuk akhiratnya, apa yang telah dia lakukan di dunia untuk akhiratnya nanti. Di hari itu, hari yang akan terlihat dan ditampakkan semuanya. Wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin, dan apa yang dia hadirkan di hari itu dari kebaikan dan kejelekan, yang dia hadirkan, yang dia bawa di hari itu akan ditampakkan oleh Allah segala perbuatan hamba di dunia, dan di hari itu hamba itu akan membawa semua yang dia telah lakukan dari amal kebaikan ataupun amal kejelekan. Wadhalika idza kana yaumul qiyamah, yang demikian itu terjadi ketika di hari kiamat. Tukawwiru syamsu ay tujma'u wa tulaffu wa yakhsiful qamar wa yulqiyani finnar. Di hari itu, hari tatkala matahari dikumpulkan, tukawwiru syams, sebagaimana dalam ayat idza syamsu kuwirat, makna kuwirat ay jumi'at, ketika matahari di hari kiamat dikumpulkan dan digulung, wa tulaffu, ya, digulung oleh Allah jalla wa ala, wa yakhsifu al-qamar, dan bulan ketika itu terjadi gerhana, yaitu pecah bulan di hari itu, wa yulqiyani finnar, dan keduanya kemudian dilempar ke dalam neraka. Di hari itu matahari, demikian pula bulan, akan dihancurkan dan dilemparkan ke dalam an-nar, ya, dilemparkan ke dalam an-nar di hari itu. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah. Qala wa idhan nujumun kadarat ay taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha, dan ketika bintang-bintang inkadarat, maksud dari inkadarat ay taghayyarat, bintang-bintang ketika itu berubah posisinya dan jatuh, tasaqatat, bintang-bintang berjatuhan dari aflakiha, dari falaknya, yakni dari tempat bintang itu berada di langit. Di hari itu bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat ay sarat katsiban mahila thumma sarat kal ihnil manfush thumma taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha wa suyyirat an amakiniha. Dan ketika itu gunung-gunung suyirat, yakni digerakkan dan dihancurkan. Kemudian beliau Al-Imam As-Sa'di menyebutkan proses penghancuran gunung-gunung tersebut hingga menjadi seperti debu yang berterbangan. Ya, menjadi debu berterbangan. Disebutkan di sini sarat kathiban mahila, gunung-gunung itu menjadi kathib, awalnya menjadi, ketika dihancurkan menjadi kathib, yakni tumpukan pasir-pasir, pasir yang bertumpuk-tumpuk. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil, qala Allah ta'ala yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila, hari di mana bumi digoncang dengan guncangan yang hebat. Wal jibal, dan demikian pula gunung-gunung itu digoncang. Wa kanatil jibalu katsiban mahila, maka gunung-gunung itu menjadi pasir-pasir yang bertumpuk-tumpuk. Thumma sarat kal ihnil manfush, setelah menjadi pasir tadi yang bertumpuk-tumpuk, kemudian setelah itu menjadi seperti kapas yang berterbangan. Kapas, menjadi seperti kapas. Sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qari'ah, watakunul jibal, dan bumi dan gunung-gunung ketika itu seperti ihn, seperti kapas yang kemudian ditiup oleh angin. Thumma sarat, thumma taghayyarat wa sarat haba'an munbassa, kemudian berubah lagi dan menjadi haba'an munbassa, menjadi ya debu yang munbassa ay muntashira, yang berterbangan ya ke sana kemari. Juga hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim dalam surat Al-Waqi'ah, wa bussatil jibalu bassa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, dan ketika itu bumi atau gunung-gunung dihancurkan, ketika itu gunung-gunung dihancurkan, maka menjadi debu yang berterbangan. Haba'an munbassa. Munbassa maknanya mansura, sebagaimana dalam ayat yang haba'an mansura, ya, berterbangan. Sehingga ini proses dari penghancuran gunung-gunung ketika hari kiamat. Wa idzal jibalu suyirat, wa suyirat an amakinha, makna suyirat ay hurriqat, digerakkan dan dipindahkan dari tempat-tempatnya. Sehingga ketika itu gunung-gunung hancur ya seperti debu, bahkan di dalam ayat juga disebutkan seperti fata morgana. Di dalam surat Saba Allah menyatakan wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung itu dihancurkan kemudian dipindahkan ya dari tempat-tempatnya seperti fata morgana, sarab, ketika itu seperti sarab fata morgana. Qala wa idzal 'isharu uttilat ay attala an-nasu hina idzin nafa'isa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yura'awnaha fi jami'il awqat faja'ahum ma yuzhiluhum anha. Ketika al-ishar qutilat, maknanya ay attala an-nas, ketika itu manusia membiarkan harta-harta istimewa yang mereka miliki, harta-harta kesayangan, harta-harta primadona, harta-harta pilihan, ketika itu ditinggalkan, dibiarkan, terbengkalai harta-harta itu, tidak ada yang mengurusnya. Allati kanu yahtammunalah, yang mana dahulu sebelum terjadi kiamat, ketika mereka masih hidup di dunia dengan enak, dengan nyaman, dahulu yahtammunalah, mereka benar-benar memiliki kepedulian, perhatian penuh kepada harta-harta tersebut. Ya, kalau punya mobil misalnya, wah diperhatikan mobil itu, ya dijaga dengan baik, dibersihkan, ya diganti olinya dengan rutin terus. Di dunia, harta yang istimewa, mobil apa misalnya yang paling mewah. Di sini disebutkan al-ishar. Ishar ini disebut, dijelaskan oleh Syekh Fanabbaha bil ishar wahyan nuq allati tatba'uha awladuha wahiya anfasul amwalil Arab idzaka indahum, disebutkan dengan isyar. Isyar itu adalah nuq. Nuq itu bentuk jamak dari naqah. Naqah ini onta. Namun onta yang bagaimana? Al-isyar ini onta yang sedang bunting dan memiliki anak. Anak dan bunting. Ya. Kita masih ingat hadis tentang tiga kisah tiga orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya diberikan naqatul usyara. Dengan disebut naqah al-usyara. Itu usyara itu bentuk mufrad. Jamaknya isyar. Sebagaimana disebutnya di sini. Isyar. Naqah unta betina yang sudah bunting dan memiliki anak. Ya. Mahal enggak? Mahal. Sudah bunting memiliki anak. Di sini disebutkan oleh beliau, fanabbaha, Allah memberikan nabbaha, memberikan perhatian dengan al-isyar, yaitu nuq unta yang sedang bunting, allati tatba'uha auladuha, yang biasa diikuti oleh anak-anaknya. Masih juga menyusui dan bunting. Qala wa hiya anfasu amwalil Arab idzaka indahum, dan al-isyar ini, yakni naqatul usyara atau nuq al-isyar ini, adalah harta istimewa milik orang-orang Arab ketika itu. Ala ma huwa fi ma'naha min kulli nafis. Atas dasar ini, ya, makna dari ayat ini adalah meliputi semua harta yang istimewa. Harta yang istimewa. Nah, ketika itu harta-harta tersebut ditinggal, tidak diurus. Attalan nas hina idin nafa'isa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yura'auna, yang dahulu mereka perhatian dengan harta itu, mengurusnya dengan baik, memeliharanya ya dengan luar biasa, dengan serius. Faja'ahum ma yuzhiluhum anha, maka tiba-tiba datang kepada mereka suatu peristiwa, kejadian yang membuat mereka lalai dan membiarkan harta-harta tersebut, yaitu hari kiamat. Di hari kiamat semua harta ditinggalkan, tidak peduli lagi dengan harta tersebut. Qala wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at li yaumil qiyamah liyaqtassallahu min ba'dihha li ba'din wa yaral ibadu kamal 'adlihi hatta innahu la yaqtassu minal qarna'i lil jamma'i thumma yaqulu laha kuni turaba. Dan ketika al-wuhush, al-wuhush itu bentuk jamak dari wahsh. Wahsh itu hewan-hewan yang liar. Ketika hewan-hewan yang liar itu husyirat, ay jumi'at, dikumpulkan di hari kiamat. Tentunya bukan yang liar saja, yang jinak juga. Namun disebutkan yang liar karena memang hewan liar itu sulit untuk diburu dan dikumpulkan. Sulit. Beda halnya dengan hewan yang jinak. Sehingga disebutkan al-wuhush. Artinya semua hewan di hari kiamat itu akan dikumpulkan semuanya. Ketika di hari kiamat semua hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am, qala Allah taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bijanahaihi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tidaklah ada yang berjalan di atas muka bumi ini, dabbah, termasuk manusia. Allah menyebutkan wama min dabbatin, tidak ada yang berjalan hidup di atas muka bumi ini, wala ta'irin yatiru bijanahai, dan tidak pula seekor burung yang mengepakkan sayapnya, mengepakkan dua sayapnya di atas langit, artinya burung yang sangat sulit ditangkap. Illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu seperti umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai, kami tidak akan lalai untuk mencatat segala sesuatu di dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz. Artinya semuanya itu sudah tercatat nanti. Sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan akan meninggal dunia, akan mati, dan kapan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka semua itu yang berjalan di atas muka bumi ini dan termasuk hewan-hewan, semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yuhsyarun ay yujma'un, mereka akan dikumpulkan semuanya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab, akan dikumpulkan semua hewan termasuk lalat, ya, termasuk lalat pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, liyaqtassallahu min ba'diha li ba'd, untuk Allah melakukan qisas. Ketika itu hewan pun terjadi qisas, Allah akan melakukan qisas sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa yaral ibadu kamal adlihi, dan di saat itu hamba-hamba akan menyaksikan keadilan Allah, kesempurnaan adil Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah yang sempurna. Hatta innahu la yaqtassu minal qarna lil jamma, hingga sampai-sampai akan terjadi qisas dari kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, ya, yang bertanduk dan tidak bertanduk akan terjadi qisas, terjadi qisas, dibalas, ya, ketika yang tidak bertanduk dizalimi, disakiti, dizalimi di dunia, maka di sana akan dikisos. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW menyatakan, yaqtasu al-khalqu ba'duhum min ba'd, makhluk ketika itu nanti di hari kiamat mereka akan dikisos, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan terjadi qisas untuk memenuhi hak-hak dia yang dahulu diambil atau dia terzalimi. Hattal jamma'u minal qarna, hingga yang tidak bertanduk akan mengambil haknya kepada yang bertanduk ketika dizalimi dulu di dunia. Wa hatta dzarrah minaz dzarrah, ya, hingga zarrah, yakni semut yang kecil, itu pun akan melakukan qisas. Di sini tentunya sebuah peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati dari perbuatan zalim. Berbuat zalim dan mengambil hak saudara kita, mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, menzalimi saudara kita, baik kezaliman itu dengan perbuatan kita atau juga dengan lisan kita, itu zulum, menjatuhkan kehormatan saudara kita, mencemarkan nama baiknya, menebarkan aib-aibnya, dan seterusnya. Itu termasuk kezaliman yang jangan disangka dan dikira itu akan dibiarkan begitu saja berlalu. Ya, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat akan terjadi qisas. Maka oleh karena itu hendaknya kita segera, ya, untuk bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada saudara kita ketika terjadi kesalahan atau kezaliman, kita menzalimi dia. Hendaknya kita na'am saling memberikan maaf dan saling musahamah, berlapang dada, as-samha, hendaknya kita berlapang dada, wal musafaha, ya, berjabat tangan untuk menghilangkan itu tadi. Ini penting karena di hari itu hari yang luar biasa, dalam keadaan yang sangat genting, sangat menakutkan, sehingga jangan kemudian permasalahan-permasalahan terjadi di antara kita itu semakin memperberat urusan kita nanti di hari kiamat dengan adanya qisas tadi. Dengan adanya qisas. Sehingga Allah menyebutkan di hari kiamat, hari tersebut akan terjadi qisas, dan disitulah akan terlihat keadilan Allah yang maha sempurna. Tsumma yaqulu laha, kemudian Allah akan menyatakan kepada hewan-hewan tadi yang dikumpulkan kemudian dilakukan qisas, kemudian Allah menyatakan kuni turaba, jadilah kalian ya tanah. Artinya hancur mereka ketika itu, hewan-hewan. Ini khusus bagi hewan yang tidak berakal, yang bukan mukallaf. Berbeda dengan manusia. Ya, setelah terjadi qisas masih ada terus proses. Nah, sampai ketika akan masuk surga pun akan juga terjadi qisas yang berikutnya lagi. Yaitu dibersihkan jiwa-jiwa kaum mukminin, ahli jannah, penduduk surga akan dibersihkan hati-hati mereka dari penyakit dengki, iri, dan seterusnya. Baru setelah itu mereka akan masuk ke dalam surga. Qala wa idzal biharu sujjirat ay uqidat fasarat ala azmiha aw ala idamiha naran tatawaqqad. Dan ketika lautan sujjirat ay uqidat, uqidat ini dihidupkan, diluapkan air tersebut, air laut. Fasarat, maka jadilah air tersebut api. Karena saking besarnya. Dalam surat sebelumnya, ya, kita telah disebutkan pula ketika apa? Air laut itu fujirat. Iya, diluapkan dan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan ketika itu dijadikan satu lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semuanya. Maka disebutkan di sini sujirat, yakni dihidupkan sehingga menjadi api yang nam hidup. Barakallahu fikum. Wa idan nufusu zuwijat ay qurina kullu sahibi amalin ma'a nadhirih. Makna zuwijat, ketika setiap jiwa, setiap orang di pasangkan, ini dikumpulkan. Zuwijat itu artinya dipasangkan. Nah, maksudnya kurina kullu sahibi amalin ma'a nadhiri, akan digandengkan setiap pelaku amal dengan yang semisalnya. Dengan yang sama, masing-masing pelaku amal itu sama, satu kelompok tersendiri dikumpulkan menjadi satu, di na'am jadikan satu. Fajumi'a al-abraru ma'al abrar, maka orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik. Wal fujjaru ma'al fujjari, dan dikumpulkan orang-orang yang fajir juga dengan yang fajir. Wa zawwajal mu'minuna bi al-huril 'ain, dan kaum mukminin ahlul jannah ketika itu akan menikah dengan huril 'ain, dengan bidadari-bidadari yang sudah Allah siapkan. Wal kafirun bisyayatin, sementara orang-orang kafir akan menikah dengan setan-setan. Na'udzubillah. Wa hadza ka qawlihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ayat ini semisal dengan firman Allah Jalla fi'ula dalam surat Az-Zumar. Qala ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kalau ayat yang terakhir bukan dari surat Az-Zumar, Allah menyatakan wasiqal ladzina kafaru, dan digiring orang-orang yang kafir ke jahannam zumara. Zumara itu berkelompok-kelompok. ini syahidnya. Zumar, yakni mereka itu semuanya sama, dikumpulkan semuanya. Laki, perempuannya, ya. Satu jenis ini. Dari al-kuffar, orang-orang kafir. Al-fujjar, dikumpulkan semuanya. Kemudian digiring, masuk ke dalam jahannam. Demikian pula ahlul jannah. Al-abrar, juga digiring, ya, untuk masuk ke dalam surga. Jadi masing-masing dikumpulkan, di naam gandengkan. Al-abrar dengan abrar, fujar dengan fujar, kufar dengan kufar, mu'minun dengan mu'minun, ahlul jannah ahlul jannah, ahlun nar dengan ahlun nar, sudah dipisahkan ketika itu. Di dalam sebuah hadis yang juga disahihkan oleh para ulama, disebutkan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan antara ahlul jannah dengan ahlun nar dari keturunannya. Ya, dari keturunannya. Nah, ib'ats ba'san minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam untuk pisahkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Qala wa qala ta'ala uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, maka kumpulkan orang-orang yang zalim dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, azwajahum, ya, dengan pasangan-pasangan mereka, semuanya dikumpulkan. Qala wa idzal mau'udatu su'ilat wa hiya allati kanat al-jahiliyatul juhala taf'aluhu min dafnil banati wahya ahya min ghairi sababin illa khasyatal faqri. Dan ketika al-maw'udah, yaitu al-banat, bayi-bayi perempuan, ditanya apa maksudnya, maksudnya adalah kanatul jahiliyah, dahulu orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, kaum musyrikin Arab jahiliyah yang juhala, yang sangat bodoh, mereka taf'alu, mereka melakukan tindakan kebodohan dan tindakan kejahatan, min dafnil banat, yaitu mengubur bayi wanita, bayi perempuan hidup-hidup. Wahunna ahya, dalam keadaan masih hidup, dikuburkan, min ghairi sababin, tanpa alasan yang benar, hanya sekedar malu saja. Karena mereka menganggap perempuan itu sebagai aib. Itu sebagai aib yang merusak kehormatan suku mereka atau keluarga mereka. Dalam ayat yang kita bacakan semalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka ini, al-jahilun al-jahiliyah. Allah menyatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika diberi kabar gembira tentang lahirnya seorang bayi wanita, bayi perempuan, maka wajahnya menghitam, ya, sedih, muram, dalam keadaan dia marah, kadhim, ini sangat marah. Al-kadhim itu marah yang luar biasa, bukan sekedar ghadab, tapi kadhim itu menahan amarah, dalam keadaan marah yang sangat dan ditahan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kemudian dia mengurungkan diri, menjauhi masyarakat disebabkan jeleknya berita yang sampai kepada dia tentang lahirnya seorang bayi wanita. Kemudian nam Allah menyatakan ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah dia, si orang tua tadi, ayahnya tadi, ketika mendengar kabar tersebut dan dia marah sedih, apakah dia akan membiarkan bayinya tersebut, anak perempuan tersebut, hidup dalam keadaan hina dina? Dia akan tetap membiarkan dia hidup dalam keadaan hina dina, tidak memiliki nilai, tidak berstatus sama sekali? Am yadussuhu fit turab, ataukah akan dibenamkan di dalam tanah, dikubur hidup-hidup. ya, dikubur hidup-hidup. Maka Allah menyatakan ala sa'a ma yahkumun, betapa jelek hukum yang mereka tetapkan, perbuatan yang mereka lakukan. Maka di sini Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi-bayi perempuan yang akan nanti ditanya di hari kiamat. Apa sebab mereka membunuh bayi-bayi perempuan tersebut? Allah menyebutkan di sini khasyatal faqri, karena khawatir fakir, miskin. Khawatir fakir sehingga anak-anak tersebut dibunuh. Ya. Maka Allah juga melarang dalam ayatnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Ya, khawatir kalian miskin, tidak mampu memberikan rizki dan memberi makan kepadanya. Allah menyatakan, kami yang akan memberi rizki mereka, anak-anak kalian, dan kepada kalian, wahai para orang tua, kami akan berikan. Jangan takut. Nah, maka akan ditanya, fatus'alu bi ayyi dzambin qutilat, maka akan ditanya nanti, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kamu dibunuh atau dia dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dzambun, dan suatu yang maklum diketahui bersama bahwa si bayi tersebut sama sekali tidak memiliki dosa, tidak ada dosa. Kemudian dia dibunuh. Fa fi hadza taubihun wa taqri'un liqatiliha. Sehingga di sini dari ayat ini ketika Allah menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ini ada makna apa? Taubih. Cercaan, wa taqri', perendahan, penghinaan. Kepada siapa? Kepada si pembunuh, yaitu orang tuanya. Nanti akan ditanya. Nah, namun pertanyaan ini mengandung perendahan, penghinaan, cercaan kepada orang tuanya yang membunuh anaknya tersebut. Iya. Biasanya seorang kalau sudah salah ditanya, bukan tanya untuk mengetahui jawaban, tapi tanya untuk menanyakan, kamu kok begitu? Kenapa kamu melakukan demikian? Itu pertanyaan menghina, merendahkan dia, mencerca dia. Demikian. Sebelum nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya dulu. Nas'alullah salam wal afiyah. Qala wa idza as-suhufu al-mustamilatu ala ma amilahu al-amiluna min khairin wa syarrin. Dan ketika as-suhuf, yaitu catatan-catatan amal, al-mustamila, yang terkandung padanya amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal dari kebaikan atau kejelekan, karena catatan itu terkandung padanya berisi amalan-amalan hamba, amalan si pelaku amal yang baik maupun yang buruk, yang taat maupun yang maksiat, semuanya tercatat di buku itu. Idza suhufu nushirat wa furriqat ala ahliha. Ketika itu catatan-catatan amal furriqat. Maksud furriqat ay wuzziat, akan dibagi, diberikan kepada pemiliknya. Wa akhidun kitabahu bi yamini wa akhidun kitabahu bi shimali aw min wara'i dhahri. Maka ada yang mengambil buku catatan amalnya dari arah kanan, dan merekalah orang-orang yang beruntung, kaum mukminin al-abrar, yang berhasil sukses di hari kiamat, yaumul akhir. Dan ada yang mengambil catatan amalnya dari tangan kiri dan dari belakangnya. Wahum ahlul ashqiya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Wa idas sama'u kushitat ay uzilat, dan ketika langit kushitat, makna kushitat uzilat, yaitu matahari, ketika langit uzilat, disirnakan, dilenyapkan. Langit ketika itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, hari di mana langit pecah dan mengeluarkan kabut putih, asap yang putih, ketika langit pecah, ya. Dan pada surat sebelumnya juga disebutkan bagaimana langit itu pecah, berhamburan, hancur, ya, bukan pecah biasa, dipecahkan oleh Allah sehancur-hancurnya, hancur, dan mengeluarkan asap putih. Qala yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Dan juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yauma natwis samaa', hari di mana kami menggulung langit seperti gulungan kertas-kertas dari buku. Ya, gulungan kertas-kertas itu digulung. Demikianlah ketika itu langit ini digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamin. Dan juga pada ayat yang lain, nam, dan bumi semuanya, yakni tujuh lapis bumi, berada di dalam genggaman Allah di hari kiamat. Demikian pula tujuh lapis langit ketika itu digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga para ulama ahli sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, ya, memiliki tangan. Qala wa idzal jahimu su'irat ay uqida 'alayha fasta'arat waltahabat iltihaban lam yakun laha qabla dhalik. Dan ketika neraka jahim dinyalakan apinya, ya, uqida 'alaiha, dinyalakan, fasta'arat, kemudian naam, api neraka jahanam tersebut membesar, waltahabat iltihaban, dan kemudian api itu mulai membesar dan menjilat-jilat, ya, kesana kemari. Iltihab itu jilatan-jilatan api, ya. Nah, demikian. Artinya besar api tersebut dan sangat-sangat menakutkan. Iltihaban lam yakun laha qabla dzalik, yang belum ada sebelum itu, ya. Seperti ini. Besarnya api dan panasnya serta jilatan-jilatan yang luar biasa dari neraka jahim tidak ada sebelumnya. Qala wa idzal jannatu uzlifat. Dan tatkala surga uzlifat, ay qurribat lil muttaqin, didekatkan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Ya, surga didekatkan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Amilat nafsun, ay kullu nafsin, li'tiyaniha fi siyaqi syarat. Alimat nafsun, setiap jiwa akan mengetahui. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di, kullu nafsin, maksudnya alimat nafsun di sini bukan satu jiwa saja, tapi semua jiwa, semua orang. Iya. Walaupun lafadznya alimat nafsun, tapi beliau menyatakan ay kullu nafsin, semua jiwa akan mengetahui. Kenapa beliau menafsirkan dengan kullu? Beliau menyatakan li itiyaniha fi siyaqis syart. Karena lafad ini pada siyak syart, yani nakira fi siyak syart, itu yufidul umum. Perhatikan, para mufassirun juga demikian, ketika menafsirkan ayat juga sedikit memberikan faedah dari bidang ilmu yang lain, bidang usul, ya, bidang usul. Nah, ini luar biasa mereka, para ulama, sehingga mereka menyatakan kullu nafsin, beliau menyatakan kullu nafsin ay li itiyaniha fi siyak syart. Apa syartnya? Idza. Karena disebutkan di sini wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun. Berarti konteks ayat ini naam pada konteks syarat. Dalam keadaan nafs ini nakirah. Dalam bentuk nakirah fi siyaqi syart, dalam kaidah usul itu yufidul umum, meliputi semuanya, bukan satu saja tapi semuanya. Ini faedah usuliyah. Dari sini pun menunjukkan bahwasanya para ulama, ahlu tafsir, al-mufassirun, mereka juga orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup dan luas, meliputi bidang-bidang ilmu agama, dalam bidang lughah, dalam bidang usul, dalam bidang qawaid, ya, dan hadis juga demikian, sehingga ketika mereka menafsirkan ayat ditafsirkan sesuai dengan semua lini ilmu tadi, cabang-cabang ilmu tadi, tidak hanya dari satu sisi ilmu saja, bukan dari si bahasa saja, tapi dari semua bidang-bidang ilmu agama. Qala ma uhdirat, ma ahdarat, alimat nafsun ma ahdarat, ay ma hadara ladaiha min al-a'mal allati qaddamatha. Di hari itu ketika semua ini terjadi, ya, kejadian-kejadian sebelumnya ini Allah menyebutkan sejak awal, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat dan seterusnya, idza jibalu suwirat, dengan idza semuanya terus sampai wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Di hari itu, ya, setiap jiwa, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia bawa, yang dia hadirkan dan dia bawa menghadap Allah. Ma hadara ladayya, yang hadir dan nampak di depan dia, minal a'mal allati qaddamatha, dari amalan-amalan yang telah dia perbuat, dia persembahkan di dunia, dia lakukan di dunia. Amalan-amalan itu hadir datang di depan dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wajadu ma amilu hadira, wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan itu hadir di depan mereka. Nah, dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, na'am, barakallahu fikum, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Hari di mana tajidu kullu nafs, setiap jiwa akan mendapatkan dan melihat, menyaksikan semua atau seluruh amal yang dia kerjakan itu hadir, nampak ada di hadapan dia, dari amal kebaikan dan amal kejelekan. Tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida, sehingga dia sangat berharap ketika itu dia berangan-angan, seandainya ada jarak yang jauh antara dia dengan amalannya itu. Artinya masih ada kesempatan lagi beramal, sudah enggak ada lagi, sudah depan dia. Nah, tinggal penghisaban dan pembalasan atas amal-amal tersebut. Hakadha. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-awsafu allati wasafa Allahu biha yaumal qiyamah. Dan sifat-sifat yang Allah gambarkan di sini dari sifat-sifat hari kiamat, Allah sebutkan sifat, ciri, alamat kejadian hari kiamat. Allah sebutkan dalam surat ini ataupun surat sebelumnya, barakallahu fikum, minal awsafil lati tanza'iju lahal qulub, dari sifat-sifat, dari ciri-ciri dan tanda-tanda yang semestinya membuat hati-hati ini merinding dan takut. Wa tashaddu min ajliha al-qurub, dan juga membuat semakin dahsyat kesulitan-kesulitan dan peristiwa yang menakutkan di hari kiamat tadi. Artinya semakin kita meyakini dan memahami bahwasanya peristiwa-peristiwa di hari kiamat itu sangatlah dahsyat dan menakutkan. Dengan sifat-sifat ini, dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang Allah sebutkan di hari kiamat nanti. Tanda-tanda hari kiamat. Sudah semestinya bagi seorang mukmin yang takut kepada Allah, semakin takut dia. Dan dia semakin yakin bahwasanya hari kiamat adalah hari yang besar, hari yang amat dahsyat. Hari akhir dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya. Itu peristiwa yang besar, yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Watartaddu al-fara'isu. Dan juga sudah semestinya sifat-sifat yang Allah sebutkan, ciri-ciri yang Allah sebutkan, tanda-tanda hari kiamat ini membuat jantung itu berdetak, ya, berdetak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ummul makhawif, dan rasa takut itu semakin menyelimuti dia. Ini jika seorang yang memang beriman kepada Allah, iman sahih, qawi, yang beriman kepada Allah, iman yang benar, iman yang kuat. Ketika dia mendengar peristiwa-peristiwa seperti ini, dia sangat takut. Ketakutan itu menyelimuti dia. Bahkan para ulama, sebagian ulama, barakallahu fikum, di antaranya al-Imam Abdullah ibn Wahab al-Misri rahimahallahu ta'ala, ketika beliau menulis sebuah karya, yaitu karya yang berjudul Ahwal Al-Qiyamah, Ahwal, kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat. Itu tulisan beliau sendiri. Setelah beliau tulis, kemudian beliau meminta salah satu muridnya untuk membacakan kepadanya. Ketika mau dibacakan, baru membaca di awal-awal kitab tersebut, beliau langsung pingsan. Baru mendengar awal dari kitab tersebut, tulisan beliau sendiri, langsung beliau pingsan takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian, semestinya seorang mukmin yang yakin bahwasanya dia akan menuju negeri akhirat, pasti akan datang dan tinggal hidup di yaumil akhir, dan dia naam akan mengalami itu tadi, peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan dirinya untuk menuju hari kiamat, hari akhir. Wa tahuthu ulil albab, dan ciri-ciri yang Allah sebutkan ini, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kejadian hari kiamat, itu semestinya memberi dorongan, motivasi kepada orang-orang yang berakal, lil isti'adah li dzalikal yaum, untuk persiapan menghadapi hari tersebut. Ya, menghadapi hari tersebut. Watazjaruhum an kulli ma yujibul laum, watuzjiruhum an kulli ma yujibul laum, dan bisa memberikan peringatan bagi mereka dari segala perkara yang bisa mencela dia, membuat dia tercela. Jadi dari perkara-perkara dosa. Artinya dengan dia mengetahui, mendengar, memahami tentang kedahsyatan, kengerian kejadian di yaumil qiyamah, di hari kiamat, dan dia akan menjalani, melalui tahapan-tahapan nanti setelah hari kiamat itu dikumpulkan dan seterusnya, itu sudah menjadi cambuk bagi dia untuk berhati-hati dari kemaksiatan, kerendahan, hal-hal yang rendah, yaitu maksiat yang akan membuat dia terhina, membuat dia rendah dan dicela. Sudah cukup sebagai pelajaran bagi dia untuk berhati-hati dari maksiat, menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf menyatakan, man arada ay yanzura li yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin, ka'annahu ra'yu 'ain, falyatadabbar surata idza asy-syamsu kuwirat. Sebagian salaf menyatakan, man arada ay yanzur, siapa yang ingin melihat peristiwa kejadian hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, ini dia sedang melihat kejadian hari kiamat, maka hendaklah dia mentadabur, dia mengkaji, dia mempelajari kandungan, makna, tafsir surat Al-At-Takwir, yaitu Iza Syamsu Kuwirat. Disebutkan pula semakna dengan ini dari hadis Nabi, ya, sebagaimana dinukil oleh, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dengan sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wallahu alam terkait dengan derajat hadis ini, namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan lafaz qala man sarrahu ay yandura ila yaumil qiyamah ra'ya ainin falyaqra idza syamsu quwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Tiga surat yang disebutkan. Siapa yang senang dan suka untuk melihat kejadian hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya, maka hendaklah dia membaca surat Iza Syamsu Kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Kemudian Iza Sama'un Fatarat, surat Al-Infitar sebelumnya. Wa Iza Sama'un Syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq juga sebelumnya. Tiga surat ini, ya, yang sudah kita pelajari, alhamdulillah kita baca tafsirnya. Tiga surat ini memang menjelaskan, menjabarkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Dan setelah itu, setelah hari kiamat, ya, hari kebangkitan, hari pembalasan. Sehingga siapa yang ingin mengambil pelajaran darinya, ingin mengetahui tentang bagaimana kedahsyatan hari kiamat, yang dengan itu akan membuat dia takut kepada Allah dan senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, hendaknya dia mengkaji dan mempelajari tiga surat tersebut, ya, tiga surat yang disebutkan tadi. Hadis ini sebagaimana tadi kita katakan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Wa insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Untuk ayat yang berikutnya kita akan baca pada kesempatan yang lain. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.